coba katakan apa artinya warna merah yang kau senangi. Oh warna merah, tunggu dahulu, jangan coba mendekatiku, ku sedang marah. Kalau begitu apa artinya warna hijau di baju itu? Silakan jalan, jangan merayu, aku tahu ada maksudmu, dekat padaku. Takkan berubah. Kalau begitu, aku percaya cinta suci pasti setia. Pasti setia, wahai kekasih. Pasti setia, pasti setia.